pussy kinda cold, man. Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Setahu kau sepunya, mau jalan sampai mana, mau sakit bagaimana, pasti kau cari saya, kau terakan lupa saya. Sayang suka pengharga diri lapis belis, kau pun manja goyang lidah sambil angkat talis. Mau setelan jurus remote, andalan apa bilang, kalau bosan kasih tahu kau pun cara yang menghilang. Sejauh apa kau melangkah tapi, tetap pada saran kau akan kembali. Fokuslah, fokus kak, sasu hafal mati, sampai cara kas nyaman pun cuman sesaja yang mengerti. Yeay, cinta ni kau punya, untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana tetap sani kau pun rumah. Semuanya indah, tinggal ikut kau pun suka. Mana jalan yang kau pilih, semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana? Wanita beruntung, ya yeah. Bunuh sapu hati demi kopu kesenangan. Tara tipu tapi jangan kau bikin tinggal kenangan. Saada pada gerimis, pasang surut hubungan. Sapu yang selalu melengkapi tiap kekurangan. Kau mau cari yang bagaimana?